Saat ini ku datang bersujud di hadapan tahtamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan namamu yang kudus. Engkau kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesatan, ku tahu janjimu selalu teguh. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tahtamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan namamu yang kudus. Engkau kota benteng.